Mitra Bisnis, tahun ini pemerintah akan menguji coba sistem penggajian karyawan berdasarkan kinerja atau output, seperti yang berhasil dilakukan oleh banyak negara maju. Dengan sistem itu, karyawan yang produktivitasnya lebih tinggi akan mendapatkan gaji lebih besar. Menurut Apindo, sistem seperti ini jauh lebih efektif dibanding sistem yang hanya mengacu pada upah minimum provinsi atau kabupaten saja. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Bapak terkait sistem penggajian ini? Ya, banyak perusahaan itu sekarang sebetulnya sudah menerapkan performance based salary gitu. Jadi upah didasarkan pada kinerja atau kontribusinya pada produktivitas. Jadi kalau kinerjanya di satu unit itu baik, gajinya bisa berbeda. Sampai di level manajemen ke atas pun sebetulnya seperti itu. Namun ini hanya bisa diterapkan kan untuk level atau jenjang tertentu ke atas saja. Jadi kalau misalnya di pabrik garment ada 1000 pegawai di sana, perbedaan antara satu dengan lain buruh itu ya praktis kecil gitu. Karena sudah ditargetkan kan bahwa satu orang menghasilkan 10 unit garment, 10 unit pakaian setiap hari. Dan setiap pegawai itu dibagi-bagi, ada yang memasang kancing, ada yang menjahit kerah saja, atau ada yang membuat atau menjahit tangan dan sebagainya. Contoh yang lain, kalau misalnya sepatu, kalau saya bisa menghasilkan target jumlah tertentu, ya dapat bonus. Tapi kalau di bawahnya, ya di penalti, tidak dapat bonus, gitu-gitu, sudah jalan. Jadi untuk jenjang pekerja yang sifatnya massal ya tidak banyak bisa diterapkan. Jadi kalau misalnya kalau manajemen gitu ya, misalnya direksi, kalau direksi bisa meningkatkan keuntungan 10%, bonusnya berapa, kalau 5% saja bonusnya berapa, itu sudah berjalan. Jadi itu bukan solusi lah. Ini kan terkait dengan apa ya, UMP-UMP begitu ya. Dan UMP ini kan diterapkan untuk buruh paling bawah. Dan buruh paling bawah itu ya kerjanya homogen. Dan kalau misalnya satu buruh itu kerjanya di bawah target, langsung dipecat itu kalau berkali-kali gitu. Jadi nggak begitu ngerti mengapa keluar seperti ini. Dalam kenyataannya sudah diterapkan untuk yang jenjang tertentu yang lebih tinggi, tapi di bawah ya sistemnya target kok. Apalagi kalau udah subcontracting gitu ya. Pokoknya perusahaan tidak mau tahu sehari selesai sekian. Kalau selesai di atasnya ya dapat bonus, selesai di bawahnya dapat penalti. Kalau buruhnya diiming-imingi oleh insentif, kalau dia kerja baik, dia akan dapat bonus. Niscaya buruh itu akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu sudah jalan kalau di swasta itu. Yang dosa diajari. Ini pemerintah yang punya gagasan. Alah, pemerintah itu urus pegawai negeri aja deh. Pegawai swasta ya diurus oleh swasta masing-masing. Sudah dilaksanakan kalau di sektor swasta itu udah jalan sebetulnya. Diserahkanlah sepenuhnya kepada swasta. Ada perusahaan A ngasih bonusnya 5%, ada ngasih bonusnya 10%. Serahkan ke swasta. Jadi nanti yang penting adalah pemerintah itu menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sebaik-baik kualitas pekerjaannya. Sehingga nanti kalau katakanlah perusahaan yang memberikan bonus kecil, itu pekerja yang di perusahaan itu akan pindah ke yang memberikan bonus besar. Ada kompetisi, ada persaingan. Jadi jangan diatur-atur. Pemerintah itu tugasnya menjamin agar kesejahteraan buruh itu dibayar sepatutnya. Pemerintah itu tugasnya menciptakan sistem jaminan pekerja, ya. Jadi ada asuransi kecelakaan kerja, ada asuransi kesehatan, jaminan hari tua, unemployment benefit, yang seperti itu. Bukan ngurusi yang sepenuhnya merupakan inisiatif swasta. Jadi uruslah yang seharusnya diurus. Pemerintah ini aneh. Apa yang tidak perlu diatur mau diatur, apa yang seharusnya diatur tidak diatur. Demikian Faisal Basri. Saya, Mandariska.